Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, faqala al mu'allif hafizahullah ta'ala: Bismillahilladzi la yadburu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tsalatsa marat. Di antara zikir pagi petang adalah bacaan dengan nama Allah, zat yang tidaklah berbahaya, tidak akan timbul bahaya bersamaan dengan namanya satupun di langit, tidak pula satupun yang di satupun di bumi, tidak pula satupun di langit. Wa was-sami'ul 'alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bacaan ini dibaca sebanyak 3 kali. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, lam yadurrahu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya. Bismillahi maknanya dengan nama Allah aku memohon perlindungan. Di sini terdapat idhofah, maka bismillahi di sini maknanya adalah dengan seluruh nama Allah. Sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di tafsirnya ketika menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah, maka bismillah namanya maknanya adalah dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala aku memohon perlindungan. Ma'asmihi ay ma'amusabahati ismihi, bersamaan dengan seluruh namanya. Makna doa wala yadur ma'asmihi, tidaklah timbul bahaya, tidak ada satupun yang bisa membuat bahaya bersamaan dengan namanya. Fisama'i, di langit, yakni artinya sebagaimana penduduk bumi berada dalam keamanan dan keselamatan disebabkan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala, dan disebabkan karena berbarengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga penduduk langit, penduduk langit para malaikat. Maka doa ini menunjukkan bahasanya di langit ada penduduknya, itulah para malaikat. Demikian pula Allah, di orang yang selalu menyertai nama Allah dan selalu menyebut dan mengingat nama Allah, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Atau makna doa ini, tidak ada satupun yang bisa memberikan bahaya bersamaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, baik maka tidak ada satupun makhluk bisa memberi bahaya, baik makhluk tersebut berasal dari bumi ataupun berasal dari atas. Maka di sini disampaikan ada dua makna tentang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Makna yang pertama adalah dengan disebabkan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk di bumi dan tidak pula satupun makhluk di langit, tidak ada satupun penduduk bumi, tidak pula satupun penduduk langit yang mendapatkan bahaya. Namun mereka mendapatkan ketenangan dan keamanan. Makna yang kedua adalah semua dan siapa saja yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diganggu oleh makhluk, baik makhluk yang di bumi ataupun makhluk yang di langit. Wa was-sami'ul 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar segala sesuatu yang bisa didengar, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, ataupun yang tidak terjadi. Ya, doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di kitab beliau Tuhfatul Ahya. Kemudian bacaan berikutnya yang sering dipakai oleh orang sebagai bacaan mau belajar, ya, ternyata adalah bacaan pagi dan petang. Dan sepanjang pengetahuan saya tidak ada doa mau belajar, doa khusus mau belajar. Yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Dibaca sebanyak 3 kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad Nasa'i, tidak dalam sunannya namun dalam kitabnya yang lain, yaitu Amalul Yaumi wal Lailah, Ibnu Sunni, Abu Dawud, Tirmidzi, dinilai hasan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di Tuhfatul Akhyar, namun dinilai dhaif oleh Al-Albani di tahqiq beliau untuk tahqiq beliau untuk kalimat thayyib. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Thauban bin Bujdud radhiyallahu anhu. Di hadis tersebut dikatakan, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini sebanyak 3 kali pada saat pagi dan 3 kali pada saat sore, hakkan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dan Allah wajibkan dirinya untuk meridai orang tersebut pada hari kiamat nanti. Satu keutamaan yang sangat-sangat besar, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya salah satu sifat Allah adalah ridha, adalah rela. Ahlu sunnah menetapkan bahasanya, meyakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ridha, dengan keridhaan yang sesuai dengan layak, dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari aku rela Allah sebagai Rabbku, artinya aku puas Allah sebagai Rabbku dan aku merasa cukup dengan Allah, dan aku tidak mencari selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Namun sebagaimana kaidah yang kita bahas di Al-Irsyad ila Sahih Al-Iqtiqad, bahasanya jika disebut Rabb semata, maka terkandung di dalamnya makna ilah. Maka di sini penjelasan dari pensyarah kurang lengkap. Pensyarah cuma menjelaskan makna ridho. Makna ridho adalah qona'ah, merasa cukup, iktafa, merasa cukup dan tidak mencari yang lain. Itu makna ridho. Namun tidak menjelaskan ridha dengan Allah sebagai Rabb itu maknanya apa. Maka ditambahkan oleh Sa'id Al-Qahtani, maka tiada sesembahan selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah, maka dia adalah Rabbku dan sesembahanku. Maka makna raditu billahi rabban adalah pengakuan bahasanya Allah adalah Rabbku dan Allah adalah sesembahanku. Lihat di sini, fa Rabbi wa ma'budi. Maka dalam kata-kata Rabb mengandung makna ilah. Maka jika kata-kata Rabb disebut sendirian, maka mengandung makna ilah. Dan jika kata-kata ilah disebut sendirian, maka mengandung makna Rabb. Namun jika Rabb dan ilah disebutkan berbarengan, maka maknanya berbeda. Rabb artinya yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki alam semesta. Dan ilah artinya yang disembah. Maka raditu billahi rabba artinya pernyataan bahasanya, pengakuan bahasanya Allah adalah Rabb saya, Rabbku yang menciptakan dan mengatur hidupku. Dan pernyataan bahasanya aku hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Artinya aku rela Islam sebagai agamaku dengan pengertian aku tidak berupaya, aku tidak akan berjalan di selain jalan Islam. Aku tidak akan menempuh jalan kecuali jalan yang bersesuaian dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabi Muhammadin nabiya, aku rela Muhammad sebagai nabiku. Artinya aku mengikrarkan bahasanya nabiku, yang aku ikuti ajarannya, yang aku ikuti perkataannya dan tuntunannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang membaca kalimat ini 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, maka Allah wajibkan dirinya untuk meridainya. Karena hakkan Allahi ayardiyahu, maka Allah wajibkan dirinya. Karena wajiban aujaballah ala nafsihi, maka Allah wajibkan dirinya untuk ridha dan rela padanya pada hari kiamat nanti. Maka yang tepat bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya adalah bacaan pagi dan petang, dan bukan doa mau belajar. Kemudian bacaan zikir pagi petang yang lainnya adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu, wa zat yang maha hidup, wa zat yang mengurusi dirinya dan makhluknya, dengan kasih sayangmu aku memohon pertolongan. Maka bacaan ini menunjukkan kalau Allah memiliki sifat rahmah, bi rahmatika, dengan kasih sayangmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kasih sayang. Dan demikianlah keyakinan ahlu sunnah, meyakini bahasanya Allah memiliki sifat kasih sayang, dengan kasih sayang yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tidak sebagaimana As'ariyah yang mengatakan bahasanya kasih sayang Allah artinya Allah memberi pahala. Maka itu adalah kita katakan kasih sayang dengan memberi pahala itu berbeda. Memberi pahala itu adalah dampak kasih sayang, buah dari kasih sayang, dan bukan kasih sayang itu sendiri. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusan dan keadaanku. Wala taqilni ila nafsi tarfata ainin, janganlah engkau serahkan aku pada diriku sendiri tanpa bantuan dan pertolonganmu, meskipun hanya sekejap mata. Sahabat membawakan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, atau sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Hakim, dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Dzahabi, dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam kitab beliau Sahih At-Tarhib wa Tarhib. Ya Hayyu ya Qayyum, wa zat yang maha hidup, ad-daim al-baqa, zat yang terus menerus hidup, zat yang kekal dan abadi, tidak pernah mati, Ya Qayyum. Qayyum maknanya adalah yang sungguh-sungguh mengurusi segala urusan makhluknya. Maka Qayyum adalah Al-Qa'im ala nafsihi wa ala khalqihi. Zat yang mengurusi dirinya sendiri, tidak butuh yang lain. Dia tidak membutuhkan makhluk. Wal qa'im ala khalqihi, dan dia mengurusi makhluknya. Maka seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makhluk butuh dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk hidupnya seorang makhluk, maka dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena Allah mengizinkan dia untuk hidup, ya, maka dia sudah tidak hidup. Asli li sya'ni kullahu, sya'ni di sini maknanya adalah keadaan dan perkaraku. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki keadaan dan urusan kita. Wala taqilni, taqilni artinya Allah janganlah engkau biarkan aku ila nafsi, kau serahkan pada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata, lahdotan, sekejap mata, lamhatan, maknanya sama, sekejap mata. Maka manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia itu mengurusi dirinya sendiri tanpa ditolong, tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia binasa. Maka akan kacaulah urusannya, maka akan rusak dan amburadulah keadaannya. Jika seorang itu tidak mendapatkan bantuan, pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan berikutnya, bacaan yang ke-15 untuk zikir pagi dan petang. Asbahna wa asbal mulku lillahi rabbil alamin. Kami telah berada di waktu pagi, demikian pula dan di waktu pagi ini, dan telah masuk dan kerajaan, seluruh kerajaan alam semesta juga berada di waktu pagi, dan seluruhnya adalah milik Allah Rabb semesta alam. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan hari ini. Fathaha, keberhasilannya, wa nasraha, dan kemenangannya, dan cahayanya, keberkahannya, dan hidayahnya. Dan aku berlindung, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan apa yang ada pada hari ini, dan kejelekan waktu setelah hari ini. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dan Abdul Qadir Al-Arnaud dalam tahqiq dan tahrij beliau untuk Zadul Ma'ad. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani, sehingga beliau masukkan hadis ini dalam kitab beliau dhaif Abu Dawud. Wa idza amsa, dan jika waktu sore tiba, qal, maka Nabi mengajarkan untuk mengatakan amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Kami telah tiba di waktu sore, demikian pula seluruh kerajaan Allah yang merupakan milik Allah Rabb semesta alam. Dan jika di waktu sore Nabi mengajarkan untuk mengucapkan Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi lailati, ya Allah, sini aku memohon kepadamu kebaikan malam ini. Fathaha, keberhasilannya, kemenangannya, cahaya, keberkahan, dan hidayahnya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan apa yang ada di malam ini, dan kejelekan waktu, kejelekan yang terjadi setelah berlalunya malam ini. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Abu Malik Al-Ash'ari radhiallahu anhu. Fathahu atau fathaha artinya adalah az-zufru alal maqsud. terwujudnya apa yang diinginkan dan apa yang dimaksudkan, keberhasilan. Nasraha, kemenangan, artinya kemenangan bisa mengalahkan musuh. Cahaya, cahaya hari atau cahaya malam, yang dimaksud dengan cahaya hari dan cahaya malam adalah diberi hidayah taufik ilal ilmi, untuk mengkaji ilmu, wal amal, dan hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu. Maka untuk duduk di majelis ilmu untuk belajar, kita butuh hidayah taufik. Kita sudah tahu majelis ilmu itu manfaat, belajar itu baik, mengkaji Quran dan Sunnah itu mulia, dan belum tentu orang tergerak hatinya untuk melangkahkan kaki, untuk duduk di majelis ilmu, atau untuk bentuk-bentuk belajar yang lain. Maka kita butuh taufik ilal ilmi, taufik untuk mau belajar dan mengkaji ilmu. Nah, setelah kita dapat ilmu, maka kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Itulah cahaya. Maka orang yang mengisi harinya dengan kegiatan belajar dan beramal, itulah orang yang memberi cahaya untuk harinya. Dan orang yang mengisi malamnya dengan kegiatan belajar dan beramal, belajar ilmu dan mengamalkan ilmu, itulah orang yang membuat terang malamnya. Maka malamnya adalah malam bercahaya dan harinya adalah hari yang bercahaya. Dan kita mohon kepada Allah keberkahan hari dan keberkahan malam. Yang dimaksud keberkahan atau kebaikan di sini adalah dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan yang enak untuk dimakan dan halal barangnya. Dan kita memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu di pagi, sepanjang pagi dan sampai sore. Dan kita memohon hidayah kepada Allah sepanjang malam ini. Yang dimaksud hidayah di sini bukan berarti orang yang mengucapkannya belum dapat hidayah. Maka orang tidak perlu bertanya, saya sudah dapat hidayah, kenapa saya minta hidayah? Apa saya belum dapat hidayah? Maka maknanya adalah di sini sampaikan, sabar, tegar untuk tetap mengikuti hidayah yang konsekuensinya harus menyelisihi hawa nafsu. Maka ketika seorang itu memohon kepada Allah hidayah, maka perlu diketahui bahasanya setiap dari kita membutuhkan hidayah setiap detik dan setiap menit. Karena hidayah itu mencakup hidayah ilmu, maka betapa banyak hal yang belum kita ketahui, banyak perkara yang belum kita ketahui, maka kita perlu hidayah ilmu, kita mohon hidayah ilmu. Dan betapa banyak yang telah kita ketahui belum kita amalkan, maka kita membutuhkan hidayah amal. Dan betapa banyak amal yang telah kita kerjakan, kita perlu untuk istiqomah dan tegar mengerjakannya dan tidak futur dan tidak lemas, tidak loyo, dan tetap selalu tegar menjalankannya. Maka ini juga hidayah berikutnya. Oleh karena itu tidak ada satupun orang yang maka oleh karena itu kebutuhan manusia terhadap hidayah adalah kebutuhan setiap langkah, setiap menit, setiap detiknya. Nah, karena itu maka kita memohon hidayah. Sudah dalam sholat kita memohon hidayah, setelah di waktu pagi dan petang kita memohon hidayah, dan di banyak tempat Allah mengajar kita untuk memohon hidayah. At-Tibi mengatakan Yang dimaksud dengan keberhasilan, kemenangan dan seterusnya adalah penjelasan tentang yang dimaksud dengan kebaikan hari ini atau kebaikan malam ini. Yang dimaksud kejelekan mafihi wa mafiha adalah kejelekan di hari ini dan kejelekan yang terjadi pada malam ini dan kejelekan setelah hari ini atau setelah malam ini. Maknanya adalah iktafa'an su'ali khairi ma ba'dahu, maka untuk maka untuk kebaikan, maka kita meminta kebaikan hari ini atau malam ini. Sedangkan untuk kejelekan, maka yang diminta dua, memohon perlindungan dari kejelekan hari ini dan kejelekan waktu setelah hari ini. Dan kalau kebaikan, yang dimintakan cuma satu, kebaikan hari ini. Tidak ada kalimat dan kebaikan setelah hari ini. Maka berkaitan dengan kebaikan itu satu, berkaitan dengan kejelekan dua. Ini dua poin yang disampaikan dalam doa ini. Untuk masalah kebaikan cuma yang diminta kebaikan hari ini. Kalau masalah memohon diri atau memohon perlindungan dari kejelekan, maka dua poin yang disampaikan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terjaga dari kejelekan hari ini dan kejelekan setelah hari ini. Kenapa demikian? Kenapa untuk kebaikan cuma satu poin dan kejelekan dua poin? Kenapa tidak ada kebaikan setelah hari ini? Kenapa tidak ada kalimat aku minta kebaikan hari ini dan kebaikan setelah hari ini? Iktafa, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan diri dengan kebaikan hari ini dan tidak meminta kebaikan setelah hari ini. Nah, untuk kejelekan, Nabi memohon perlindungan dari kejelekan hari ini dan kejelekan setelah hari ini. Makanya adalah isyarat. Bahasanya mencegah bahaya, mencegah kejelekan lebih penting daripada mendatangkan kebaikan. Ini karena bahayanya, maka kalau kejelekan itu yang diminta dua, karena betapa bahayanya kejelekan, maka kita harus berupaya agar tercegahnya keburukan. Kemudian bacaan yang ke-16 dalam bacaan pagi dan petang adalah kita katakan asbahna ala fitratil Islam. Kami tiba di waktu pagi dalam keadaan berada di atas fitrah yaitu Islam. Wala kalimatil ikhlas, dan masih tetap berpegang teguh dengan kalimat ikhlas yaitu la ilaha illallah, dan tetap berpegang teguh di atas nabi, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berada di atas milah bapak kita yaitu Ibrahim yaitu tauhid, hanifan muslimah, cenderung pada tauhid dan menjadi seorang muslim, wa makana minal musyrikin, dan tidak termasuk bagian dari orang-orang yang musyrik. Sedangkan jika sore tiba, maka tinggal diganti asbahna menjadi amsayna. Sahabat membacakan hadis ini adalah Abdurrahman bin Abi Abza radhiyallahu anhu. Yang dimaksud di atas fitrah Islam dan di atas agama Islam yang merupakan agama yang hak, dan terkadang fitrah maknanya adalah sunnah. Kalimatul ikhlas maknanya adalah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahirnya Nabi mengucapkan kalimat ini dalam rangka mengajari yang lain. An-Nawawi dalam Al-Adhkar mengatakan, boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut dengan suara yang keras supaya yang lain mendengarnya dan supaya yang lain turut mempelajarinya. Hanifan maknanya adalah cenderung pada agama yang lurus, yaitu tauhid. Maka doa ini menunjukkan bahasanya Islam adalah fitrah. Fitrah dalam bahasa Arab maknanya adalah tabi'ah, khalqah. Maknanya adalah karakter dasar manusia. Bahasa Jawanya gawan bayi. Maka manusia lahir itu membawa sifat-sifat tertentu, di antaranya adalah sifat-sifat yang tertentu, sifat-sifat tertentu itulah yang disebut fitrah. Maka salah satu fitrah manusia adalah berislam, bertauhid. Adapun orang itu berubah meninggalkan tauhid, maka itu karena su'u tarbiyah, karena jeleknya pendidikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisanihi." Maka semua anak terlahir dalam membawa fitrah, yaitu Islam. Dari mana kita bisa katakan fitrah dalam hadis ini maknanya Islam? Terusnya hadis, maka bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nabi tidak mengatakan bapak dan ibunya yang menjadikan dia Islam. Maka Nabi cuma menyebutkan penyimpangan dari fitrah adalah orang itu beragama dengan agama kekafiran. Maka ini menunjukkan dan mengisyaratkan kalau fitrah adalah Islam itu sendiri. Maka seluruh manusia terfitrahkan untuk mengenal Allah dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini menunjukkan bahasanya salah satu nama untuk la ilaha illallah adalah disebut kalimatul ikhlas. Di samping disebut kalimat syahadat, disebut juga kalimat tauhid, disebut juga dengan kalimatul ikhlas. Ikhlas artinya murni. La ilaha illallah disebut kalimatul ikhlas karena dia adalah kalimat yang berisikan pemurnian ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu murni, ditujukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Itulah makna dari la ilaha illallah, menyerahkan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah tanpa yang lainnya. Kemudian bacaan berikutnya adalah subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Hadis yang diriatkannya adalah diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Dalam hadis tersebut secara lengkap dikatakan siapa yang mengucapkannya, mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali ketika pagi dan ketika sore, maka lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang membawa amal yang lebih utama daripada amal yang dia bawa, kecuali seorang yang berkata semisal dengan apa yang dia katakan atau lebih banyak lagi. Maka subhanallah wa bihamdihi itu di samping zikir mutlak, dia juga zikir muqayyad. Zikir subhanallah bihamdi adalah kalimat zikir yang mutlak, bisa dibaca kapanpun di setiap waktu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang khafifatan fil lisan, ringan untuk diucapkan, berat dalam timbangan amal, dan sangat disukai oleh Allah Ar-Rahman. Ya, ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat ini setiap saat, setiap waktu. Ya, namun di samping itu, subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu merupakan zikir muqayyad. Ya, yaitu zikir yang dibaca pagi dan sore masing-masing 100 kali. Maka ini dibaca 100 kali. Kenapa 100 kali? Penetapan bilangan 100 ini adalah satu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah dan tidak diketahui penjelasannya. Kenapa 100 alaina tidak diketahui oleh kita. Kita tidak tahu secara pasti ada makna apa di balik angka 100. Maka zikir yang bilangan zikir yang paling banyak yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 100. Nabi enggak pernah menetapkan angka 3.333 kali atau 4.444 kali. Ya, kalau ada orang punya hajat, maka bacalah surat An-Nahl 4.444 kali dalam satu majelis. Ya, itu kalau hajatnya besar, mau jadi bupati, mau jadi camat, mau jadi kades, maka sholawat Nahl 4.444 kali. Nah, kalau hajatnya kecil-kecilan, nah, maka cukup 444 kali. Lebih kecil lagi, ya cukup 44 kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menetapkan bilangan zikir lebih dari angka 100, maksimal 100 yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkaitan dengan bilangan, bolehkah orang menetapkan bilangan untuk dirinya sendiri, membatasi atau menetapkan zikir mutlak, untuk target. Misalnya orang mentargetkan, saya dalam semalam membaca subhanallah bihamdi subhanallah azim 1000 kali. Subhanallah bihamdi subhanallah azim itu zikir mutlak. Orang boleh membaca sebanyak-banyaknya. Nah, bolehkah pasang target untuk diri sendiri? Maka jawabannya boleh. Orang boleh pasang target dalam masalah zikir mutlak. Dan itulah amalus salaf. Demikian penjelasan saya Abdul Aziz Ar-Rais di salah satu muhadarah beliau tentang al-muhimat yang berjudul muhimat fil bid'ah, al-qawaid wal muhimat fil bid'ah. Maka seorang itu boleh pasang target berkaitan dengan zikir atau bacaan atau amal yang bersifat mutlak untuk dirinya sendiri. Hal ini dibolehkan karena bilangan di sini laisa maksudan. Adat bilangan di sini bukanlah yang jadi maksud. Bukan yang dicari, yang pokok yang dicari. Dia cuma sebagaimana pasang target. Sebagaimana orang boleh pasang target sehari baca Quran satu juz. Atau sehari setengah juz. Atau para hufadzul Quran sehari 5 juz. Ini pasang target, mematok dengan angka tertentu untuk pasang target. Ini hukumnya boleh. Kemudian bacaan berikutnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh dibaca asar marat sebanyak 10 kali. Maka Allah catat untuknya 10 kebaikan, Allah hapus untuknya 10 dosa dan kejelekan. Dan 10 kali tersebut sesuai senilai dengan memerdekakan 10 budak. Allah lindungi dari godaan setan. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu sore sebanyak 10 kali, kana lahu mislu dalika, maka untuknya juga semisal itu. Maka bacaan dengan redaksi semacam ini hadisnya diletakkan oleh Al-Albani di kitab beliau Sahih Tarhib wa Tarhib. Boleh juga ini di waktu cuma dibaca sekali saja. Kalau dibaca sekali, maka itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Maka dibaca di waktu pagi 10 kali, satu kali, di waktu sore satu kali. Maka bisa 10 kali, bisa satu kali. Sahabat imbakan hadis ini adalah Abu Ayyas. Tentang nama aslinya ada yang mengatakan Zaid bin Somit, ada yang mengatakan nama aslinya adalah Zaid bin Nu'man, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Di catatan kaki ada catatan dari Sa'id Al-Qahtani bahwa Zaid bin Nu'man adalah sahabat yang membawakan hadis yang kedua. Yaitu tentang keutamaan orang yang mengucapkan bacaan la ilaha illallah tadi sebanyak satu kali. Dalam hadis disebutkan siapa yang mengucapkan yang ketika pagi dan ketika sore, maka amalnya tersebut senilai dengan memerdekakan satu budak dari keturunan Ismail. Dicatat untuknya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 kejelekan, ditinggikan untuknya 10 derajat, dan dia berada dalam penjagaan dari setan sampai sore. Ini adalah di catatan kaki, ini adalah keutamaan, kelebihan orang yang mengucapkan kalimat ini sekali, yang ada dalam hadis Abu Ayyash. Adapun jika 10 kali, maka tadi fadilahnya telah kita baca di catatan kaki. Senilai adalah rokobatin, artinya yusawi, sama dengan memerdekakan satu budak. Sama dengan memerdekakan satu budak ini bukan berarti bisa menggantikan kewajiban memerdekakan budak. Maka senilai ini bukan berarti sama fungsinya. Senilai itu tidak berarti sama fungsinya. Misalnya saya punya uang 5.000 atau saya punya uang 5.000, ini senilai dengan nasi satu piring plus lauk ini dan itu. Maka uang ini senilai dengan satu piring. Non uang itu tidak bisa menggantikan nasi satu piring. Megang satu uang 5.000 tersebut ya gak bakalan kenyang. Gak bakalan kenyang. Karena cuma dipegangi saja. Tapi satu piring yang dimakan itu, nah itu bisa mengenyangkan. Maka senilai itu bukan berarti sama fungsinya. Sama fungsinya. Ini cuma bicara tentang sama nilainya, tidak bicara tentang masalah sama fungsinya. Maka orang yang punya kewajiban memerdekakan budak karena melanggar sumpah atau karena membunuh dengan tidak sengaja, semisal nabrak orang di jalan, nah, punya kewajiban untuk memerdekakan budak, nah, ini enggak bisa. Oh, saya tak cuma ganti la ilaha illallah wa taala syarikalah. Nah, itu satu nilai. Satu nilai sama nilainya bukan berarti sama fungsinya. Kemudian bacaan berikutnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak dibaca sebanyak 100 kali cuma ketika waktu pagi saja. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Di sana disebutkan barang siapa yang mengucapkan kalimat ini sebanyak 100 kali yaumin dalam satu hari, maka untuknya senilai dengan memerdekakan 10 orang budak. Tercatat untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan amal tersebut menjadi sebab dia terjaga dari setan selama satu hari tersebut sampai sore. Dan tidak ada satupun orang yang membawa amal yang lebih mulia daripada amal yang dia bawa, kecuali seorang yang beramal dengan amal yang lebih banyak daripada dirinya. Maka kalau kita lihat hadisnya, hadisnya cuma mengatakan fi yaumin, maka siapa yang mengucapkan dalam satu hari. Namun di sini dimaknai oleh Sa'id al-Qahtani, yaitu diletakkan di pagi hari. Mungkin fi yaumin di sini dimaknai pagi hari karena ada kalimat setelahnya hatta yumsiya. Kemudian bacaan zikir pagi saja, bukan zikir petang. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimati. Maksudnya Allah dengan memujinya sebanyak jumlah makhluknya, sebesar ridha dirinya, seberat arsnya, dan sebanyak tinta untuk menulis firman-firmannya. Ini dibaca 3 kali, idza asbaha, jika pagi tiba. Di sini diriatkan oleh Muslim dari Juwairiyah bintil Haris ibni Abi Dharar al-Khuzaiyah, yang merupakan salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkapnya hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya Juwairiyah. Malam itu Nabi giliran di rumahnya Juwairiyah. Bukotan pagi harinya Nabi keluar dari rumahnya Juwairiyah untuk sholat subuh. Nah ketika itu, ketika Nabi mau keluar sholat subuh, istrinya Juwairiyah ini juga di masjidiha, di tempat sholatnya. Masjid di sini makna lughah yang dimaksudkan, bukan berarti musola rumah boleh disebut masjid. Musola rumah yang dipakai untuk sholat istri atau anak-anak, ya, itu, ini bukan masjid. Sehingga masjid di sini adalah makna bahasa, itu tempat sholat. Sumaraja akum, dan Nabi pulang dari masjid ke rumah badaan adha, setelah waktu duha tiba. Ternyata ketika Nabi pulang, istrinya Juwairiyah itu juga masih duduk di tempat sholatnya, dzikir dari subuh sampai waktu duha, nggak pakai ngantuk lagi. Ini yang luar biasa, ini yang luar biasa yang di sini ya. Ya, dari subuh sampai waktu duha tiba, dzikir nggak pakai ngantuk, nggak pakai tidur, dalam keadaan masih giat berzikir. Kalau kita atau banyak dari kita, udah gak tahu nasibnya itu. Udah sampai Jakarta, udah sampai kemana-mana ya. Dari subuh sampai waktu duha kok zikir terus. Maka Nabi begitu masuk rumah, Nabi mengatakan, mazalat alal hal alati faqtuki alaiha. Tidak henti-henti engkau dalam keadaan sejak sama persis dengan ketika aku tinggalkan. Maka istrinya mengatakan, naam, ya. Ya, aku sejak tadi berzikir, sejak engkau keluar dari rumah untuk sholat subuh sampai sekarang, masih saja terus berzikir. Luar biasa. Dikirnya enggak pakai ngantuk, ini yang luar biasa. Untuk ukuran kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Salah samarat lawuzinat bima qulti mundul yaum lawazinat hunna. Sungguh aku telah mengatakan ba'daki, setelah aku pergi meninggalkan rumahmu, aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Seandainya 4 kalimat yang aku ucapkan itu ditimbang dengan zikir yang kau baca ya, sejak subuh sampai sekarang ini, lawazinatu, maka apa yang aku baca itu seimbang, sama berat dengan apa yang kau baca. Masjid di sini artinya tempat sholat juwairiyah. Kemudian sebanyak midat kalimati, tinta yang untuk dipakai untuk menulis firman-firman Allah. Midat di sini apanya? Midat manasnya tinta, maka ini butuh keterangan. Maka jawabannya adalah semisalnya dalam bilangan, berarti sebanyak, sebanyak tinta yang dipakai, yang perlu dipakai untuk menulis firman Allah. Ada yang mengatakan semisal dalam pengertian tidak pernah habis, karena untuk menulis firman Allah itu tidak akan pernah habis, karena Allah ya bisa saja terus berfirman, karena firman Allah itu berkaitan dengan masyiah. Dalam akidah Ahlussunnah, firman Allah itu ya ta'alak bil masyiah. Firman Allah itu berkaitan dengan masalah kehendak. Kapan Allah berkehendak untuk berfirman dan berkata, maka Allah berfirman dan berkata. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak berfirman. Jika demikian, maka firman Allah itu tidak akan pernah habis, dan Allah hidup terus tanpa ada titik akhirnya. Maka tinta untuk menulis firman Allah itu tidak akan pernah cukup, masih kurang terus. Ada yang menjelaskan, ada yang mengatakan fisawab, sebesar pahala menulis tinta firman-firman Allah. Midad huna, di sini maknanya adalah masdar dengan makna madad. Yang madad maknanya adalah maka surat bil asya adalah sesuatu yang sangat-sangat banyak. Wal muraduna, dan maksudnya di sini adalah al-mubalaghah, ungkapan hiperbol untuk menunjukkan jumlah yang sangat-sangat banyak. Karena Nabi menyebutkan pertama kali jumlah bilangan zikir yang bisa dibatasi oleh bilangan, meskipun ada jumlah yang banyak, yaitu jumlah makhluknya, jumlah makhluk ciptaan Allah. Setelah itu zinatul arsh, seberat timbangan as Allah. Kemudian Nabi naik lagi kepada satu hal yang lebih besar, dan Nabi ungkapkan dengan ini, itu sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh bilangan, sebagaimana firman-firman Allah tidak bisa dihitung dengan bilangan. Demikian penjelasan di sini. Kalau Sabdul Razak menjelaskan bahwasanya pertama kali Nabi mengkaitkannya dengan adat, dengan bilangan, berkaitan dengan masalah kuantitas. Demikian juga berat, maka ini berkaitan dengan kuantitas. Maka yang pertama adalah lil adad wal kamiyah, maka sebanyak makhluknya ini berkaitan dengan masalah kuantitas. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah kualitas, ridha nafsihi. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah besar dan masalah berat dan besarnya kadar. Dan midat kalimatih, maka ini mencakup tiga-tiganya. Mencakup bilangan yang banyak, kualitas yang hebat, dan berat yang luar biasa banyaknya. Kemudian empat kalimat ini, atau misalnya kalimat pertama, maksudnya Allah dengan pujiannya sebanyak bilangan makhluknya. Maka kalimat ini sebanyak bilangan makhluknya mengandung dua makna. Yang pertama adalah kalimat berita, yaitu memberitakan tentang tasbih yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tasbih yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala adalah banyaknya sebanyak bilangan makhluknya. Dan bilangan makhluk Allah itu ya tadi dikatakan terbatas. Namun kata Syekh Abdul Razak, bilangan makhluk Allah itu tidak terbatas. Kapan Allah mau menciptakannya? Maka ini bilangan seluruh makhluk yang telah tercipta atau yang akan tercipta sampai tidak ada ujungnya. Karena makhluk di sini bukan hanya manusia dan jin, bahkan makhluk-makhluk yang lain. Maka ini kandungan yang pertama, kalimat berita. Maka ini memberitakan tentang tasbih yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini adalah mengandung makna insya, mengandung makna perbuatan, yaitu kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan tasbih sebanyak jumlah makhluknya. Itu makna yang kedua. Jadi yang mau ditekankan di sini, yang dimaksud yang ditekankan di poin yang kedua di sini, maksudnya adalah ketika seorang itu mengucapkan subhanallah bihamdi adada khalqihi, itu bukan berarti dia telah bertasbih memuji Allah sebanyak jumlah makhluknya. Maka yang makna dari subhanallah bihamdi adada khalqihi itu maknanya bukanlah seorang itu telah bertasbih memuji Allah sebanyak jumlah makhluknya. Namun maknanya adalah sekedar orang itu bertasbih mensucikan Allah, dan Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan tasbih sebanyak jumlah makhluknya. Adapun tasbih kita, maka tidak sebanyak jumlah makhluknya. Demikian juga makna dari waridha nafsihi, itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah kalimat berita, yaitu memberitakan bahasanya Allah, yang menjadi hak Allah adalah seorang itu bertasbih sampai Allah itu ridha. Semisal dan sama dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang tidak bisa kita gambarkan. Kemudian yang kedua, kita makna yang kedua adalah kita mensucikan Allah, dan Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan tasbih yang demikian banyak secukup dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir yang ke-21 adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya aku meminta kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan meminta amal yang diterima. Ini adalah zikir pagi saja tanpa sore. Diatkan oleh Ibnu Sunni di Amal Yaumi wa Lailah dan Ibnu Majah. Sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Shu'aib dan Abdul Qadir Al-Na'ud dalam tahqiq beliau untuk Zadul Ma'ad. Yang membawakan adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini dibaca di waktu pagi setelah salam dari salat subuh. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang manfaat, mafhumu khalafahnya. Ada ilmu yang tidak manfaat. Di sini menunjukkan bahasanya rezeki juga ada dua macam. Rezeki yang thayyib dan rezeki yang tidak thayyib. Rezeki yang khabis, rezeki yang jelek, yang haram, yang berbahaya. Dan hadis ini menunjukkan amal juga ada dua macam. Ada amal yang Allah terima dan ada mafhum mukhalafahnya, ada amal yang tidak Allah terima. Dan amal yang Allah terima adalah amal saleh. Sedangkan amal yang tidak Allah terima adalah amal salah. Dan amal itu adalah amal saleh ketika memenuhi syarat diterimanya amal. Ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu dari dua syarat diterimanya amal atau bahkan salah dua, dua-duanya tidak terpenuhi, maka amal ini tidak lagi jadi amal soleh namun jadi amal salah, yang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir yang ke-22 dari zikir pagi dan petang adalah ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, yang dibaca oleh sebagian orang setelah selesai sholat fardu, padahal seharusnya dibaca sebagai zikir pagi atau zikir harian. Di sini bukan pagi dan petang namun 100 kali dalam satu hari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Di sini istighfar digandeng dengan tobat. Maka istighfar ketika digandeng dengan tobat, maka istighfar adalah ucapan lisan. Tobat adalah penyesalan yang ada dalam hati. Namun jika disebut tobat saja, maka tercakup di sana ucapan lisan memohon ampun kepada Allah. Dan jika disebut istighfar saja, maka orang itu disebut beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah ketika dia berucap dengan lisannya dan ada penyesalan atas dosa-dosa di dalam hatinya. Sahabat membawakan hadis ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Al-Arrar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Makna dari astaghfirullah wa atubu ilaih, maka zahirnya adalah memohon ampunan dan bertekad untuk bertobat. Dan menjadi muskilah adalah adanya istighfar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau dalam maksum. Dan istighfar menunjukkan terjadinya maksiat. Maka maka dijawab dengan beberapa jawaban. Di antaranya adalah penjelasan Ibnu Battal. Beliau mengatakan para nabi adalah manusia yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah karena makrifat yang Allah berikan pada mereka. Maka mereka daibun, mereka selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu mengakui bahasanya dirinya itu taksir, kurang sempurna, kurang berkualitas dalam beramal. Maka istighfar di sini, istighfar yang diucapkan oleh para nabi adalah memohon ampun minat taksir. Memohon ampun dikarenakan kualitas amal yang tidak sempurna. Fi adil hak dalam menunaikan kewajiban. Hak dalam bahasa Arab itu bisa maknanya hak, bisa maknanya kewajiban. Fi'adil haq dalam masalah dalam menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Dan boleh jadi istighfar para nabi dimungkinkan adalah memohon ampun kepada Allah disebabkan tersibukkannya dirinya dengan perkara-perkara yang mubah, makan, minum, hubungan suami istri dan yang lainnya, yang ini menghalanginya dari menyibukkan diri untuk mengingat Allah. Jawaban yang lain berkaitan dengan istighfar nabi adalah istighfar para nabi di sini adalah tasyri' li ummatihi, cuma ngajari umatnya bagaimana cara beristighfar, bukannya mereka beristighfar. Namun yang tepat berkaitan dengan masalah ini sebagaimana kita sampaikan berulang kali adalah apa yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Mumtah ketika membahas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma a'lantu. Nabi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa ini dan itu. Bahasanya ini menunjukkan bahasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya dosa, punya kesalahan, dan Nabi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Karena makna maksum bukanlah berarti tidak punya dosa sama sekali. Namun maknanya adalah sebagaimana telah kita bahas di Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad menurut jumhur ulama, dan ini adalah ijma' salaf, maksum Nabi, kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemaksuman dari dosa besar. Dan tidak menutup kemungkinan mereka punya kesalahan-kesalahan yang bersifat kecil. Dan kata Syaikhul Utsaimin di Syarah Mumtah, maka memaknainya dengan tasri, ini sekedar mencontohkan, mengajari, namun beliau sebenarnya enggak punya dosa. Makanya adalah takwil yang mengada-ada, menjadi zahir dari dalil yang ada. Kemudian yang terakhir adalah a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan dengan firman-firman Allah yang sempurna dari kejelekan semua makhluk yang Allah ciptakan. Ini cuma zikir sore saja, bukan zikir pagi. Dibaca sebanyak 3 kali jika sore. Diatkanlah Ahmad dan Nasai dalam Amul Yaumil Wal Lailah dan Ibnu Sunni, dimasukkan oleh Albani dalam Sahih Tirmidzi dan Sahih Ibnu Majah, dan dimasukkan dan ditantumkan oleh Syaikh bin Baz di kitab beliau Tuhfatul Ahya dari sahabat Abu Hurairah. Di sana disebutkan siapa yang mengucapkannya ketika sore sebanyak 3 kali, lam yadurruhu humatun tilkal lailati, maka tidak akan membahayakannya humatun racun, racun ular, racun kalajengking, tilkal lailah selama satu malam itu. Apa yang dimaksud dengan firman-firman Allah? Maksudnya adalah nama-nama Allah dan firman-firman Allah yang tercantum dalam dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Sempurna artinya terbebas dari kekurangan. Humah maknanya summun, racun. Artinya dia tidak akan dibahayakan oleh racun seandainya tergigit ular atau tergigit kalajengking, maka dia tidak akan teracuni. Maka ini penawar racun. Bacaan ini penawar racun. Fitilkal lailah, di malam itu. Yang di malam itu dibacakan doa ini. Namun jika memang suratan takdirnya seorang itu mau terkena racun karena gigitan kalajengking, maka Allah akan buat lupa dia untuk membaca zikir ini. Maka Allah akan membuat dia lupa untuk membaca zikir ini, sehingga hanya tergigit kalajengking dan kena keracunan kalajengking. Atau ada yang masih ada yang terakhir, yaitu Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, dibaca sebanyak 10 kali. Diatkanlah Tabrani dengan 2 sanad, salah satunya sanadnya jayyid. Nah, di sini dimasukkan oleh Al-Albani di Sahih Tarhib wa Tarhib dari sahabat Abu Darda radhiallahu anhu. Di sana dikatakan man shalla alayya, siapa yang bersolat untukku pada waktu sore sebanyak 10 kali, dan pada waktu pagi 10 kali dan waktu sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat nanti. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah esok pagi kita lanjutkan dengan adzkarun naum, dzikir-dzikir yang Nabi ajarkan ketika menjelang tidur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampaikah bacaan Al-Quran yang diadakan kepada mayat adakah dalil dari Quran dan Sunnah? Ulama berselisih pendapat, ini masalah khilafiyah istihadiyah tentang bacaan Al-Quran yang hadiahnya dikirimkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan bacaannya pahalanya sampai, ini pendapat Imam Ahmad. Dan ini salah satu dari dua pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah pendapat yang dibilang mati-matian oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab beliau Ar-Ruh. Pendapat yang kedua adalah hadiah yang tidak sampai. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i di tafsirnya. Demikian pula ini adalah satu dari dua pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan inilah yang benar. Ya, karena tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan Nabi mengirim membaca Al-Fatihah atau yang lain dikirimkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan ini adalah masalah ibadah, dan masalah ibadah sebagaimana kata Ibnu Katsir ketika membahas masalah ini, maka tidak bisa menggunakan kias dan tidak namun mencukupkan diri dengan nas. Jika seorang bisa berprasangka baik kepada Allah dan Rasulnya, berprasangka baik kepada orang tuanya, namun terkadang sering berburuk sangka pada orang lain, maka apakah ini termasuk penyakit hati? Berprasangka buruk tidak semuanya tercela. Berprasangka yang jelek kepada orang yang memang dasarnya orang jelek, hukumnya boleh. Maka dia alil maksiat. Kemudian kita lihat dia mau melakukan sesuatu dan kita berprasangka lah, paling-paling mau mendem, paling-paling mau ini. Ya. Ini tidak salah. Namun berprasangka jelek yang terlarang adalah berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada orang yang soleh tanpa ada indikasi menunjukkan kalau dia mau berbuat jelek. Membaca Sayyidul Istighfar ketika sujud bolehkah? Ya, bacaan ketika sujud bacaannya bebas, ya, maka jika memang ada bacaan yang baik yang boleh jadi itu dzikir pagi atau petang, kemudian dia masukkan di situ karena melihat maknanya, mudah-mudahan tidak mengapa. Bagaimanakah hukum melewati shaf salat berjamaah? Karena ada yang berpendapat bahasanya sutrah batas shaf salat dalam berjamaah adalah imam. Jika seorang itu memang perlu lewat di depan shaf salat berjamaah, maka hukumnya mubah. Ya. Dalilnya adalah Ibnu Abbas pernah lewat di depan shaf bahkan bersama keledainya. Apa hukumnya bermakmum di belakang imam yang merupakan orang awam? Jawabannya boleh dan sah sholat di belakangnya. Apa yang dimaksud Allah Maha mengetahui apa yang tidak terjadi? Di antara akidah Ahlussunnah bahasanya ilmu Allah itu luas. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan di antara akidah Ahlussunnah mengatakan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi seperti apakah terjadinya. Apakah bacaan zikir setelah salat harus urut? Ya, kalau harus tidak. Namun yang Nabi ajarkan, ada yang Nabi ajarkan secara urut. ya, yaitu setelah salam adalah istighfar dan Allahumma anta salam. Sedangkan setelah itu maka bebas, tidak ada urutan baku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang la ilaha illallah wa la syarika lah, lal mulku wa la hamdu wa la kulli syai'in qadir, ketika pagi hari hanya membaca 10, sedangkan yang 100 tidak dibaca. Tidak mengapa. Adakah dalil Allah membenci murka atau melaknat orang yang pintar dalam perkara dunia tapi jahil dalam perkara akhirat? Ya, hadisnya sahih. Allah membenci orang yang sangat pintar dalam masalah dunia, ya. Sangat cerdas dalam masalah dunia, dengar suara motor aja tahu, oh ini keluaran tahun sekian, modelnya ini, dengar suaranya saja. Ini luar biasa. Apal model-model ini motor dari tahun 70-an sampai tahun yang terakhir, oh yang ada model ini, mobil macam-macam, pintar sekali. Mau ditanya rukun wudu ada berapa? Ah, enggak tahu. Maka ini orang yang Allah benci. Ya, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang sahih, bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir di tafsir surat Ar-Rum ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang ya'lamuna dhahira min hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah Subhanahu wa taala mencela sekelompok orang yang demikian tahu tentang masalah dunia, ya, sedangkan mereka itu lalai, yaitu bodoh tentang masalah akhirat. Maka dalil tentang tercelanya orang ini bukan hanya hadis, Quran sudah juga menunjukkan tercelanya orang yang pintar dalam masalah dunia, ya, pintar dalam masalah hal-hal yang bersifat dunia, namun dasar-dasar akhirat, dasar-dasar agama saja dia enggak faham. Ya. Rukun Islam aja mungkin lupa berapa jumlahnya. Namun model HP terbaru, jenis-jenis HP, wapal luar biasa. Dengar suaranya saja, oh ini HP model lama, ini HP model baru. Cuma dengar suara ada telepon masuk, suaranya gini-gini, wah ini HP baru. Namun ditanya tentang masalah rukun salat ada berapa? Tidak bisa, tidak faham. Itu Allah cela dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 6 dan Nabi cela dalam hadis. Di masjid saya setiap selesai sholat Jumat selalu ada sholat gaib untuk orang yang meninggal sebelum seminggu sebelumnya. Apa hukum sholat gaib yang rutin tersebut? Bahkan saya pernah baca satu buku diceritakan ada sebuah masjid yang setiap hari ada sholat gaib. Setiap ba'dal maghrib itu mengadakan sholat gaib dengan mengatakan karena tiap hari mesti ada orang mati, ada muslim mati, entah di Afrika, entah di mana, pokoknya mesti ada muslim yang mati, maka kita salatkan dengan salat ghaib. Dan ini dimasukkan dalam bid'ah dalam masalah salat ghaib. Maka salat ghaib hanya dikerjakan, ada khilaf ulama, ada tiga pendapat ulama tentang masalah salat ghaib. Pertama, salat ghaib itu pendapat Imam Abu Hanifah, ghairu masru', cuma khas untuk najasi saja. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Syafi'i, yaitu salat ghaib itu untuk setiap mayit. Kemudian yang ketiga adalah pendapat Imam Ahmad, bahasanya salat ghaib itu adalah khusus untuk atau ini pendapat Ibnu Taimiyah, hanya untuk orang-orang yang belum disolatkan jenazahnya di tempat tersebut. Maka seandainya orang mau mengambil pendapat Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, maka orangnya jelas siapa fulan meninggal di mana, enggak bisa disolatkan di sana karena kita enggak di sana, kita solatkan di sini. Adapun setiap hari solat dengan alasan mesti ada muslim yang mati, entah di mana, di Filipina, di ini, di Kashmir atau di Palestina atau di mana, maka ini adalah bid'ah dalam masalah salat ghaib. Apa salat gaib hanya untuk orang yang meninggal dan belum ada yang mensalatkannya? Ya, demikian pendapat Ibnu Taimiyah, dan itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah berinfak dengan mengharap dilapangkan rezeki dan urusan dunia? Boleh, namun dia melakukan satu hal yang kurang utama. Karena yang tepat seharusnya niat pokoknya adalah akhirat. Adapun niat manfaat duniawi, maka hendaklah itu dia letakkan sebagai nomor yang kesekian, dan tidak dia jadikan niat pokok. Nah, kali ini dia jadikan niat pokok, ya dia cuma dapatnya itu seandainya dapat. Seandainya enggak, ya sudah, enggak dapat apa-apa. Menghadiahkan PS kepada anak-anak. Maka kalau ini kemudian anak-anak ini jadi keranjingan PS, jadi waktunya hanya untuk PS, PS, dan PS. Ya. Kalau tahu cuma untuk demikian, ya, maka hukumnya terlarang apapun keadaan PS-nya. Tapi kalau PS-nya itu bisa kemudian diatur, ya cuma untuk sekedar alat bermain, maka boleh dengan syarat, ya, PS-nya di sana tidak ada gambar telanjang, tidak ada gambar perempuan, tidak ada alat musik. Ya. Kalau ada MPS demikian. Tapi kalau ini menyebabkan orang itu, si anak itu sibuk dengan PS, sehingga enggak pernah ngaji, enggak pernah ikok, enggak pernah ini, enggak pernah itu, habis untuk PS, maka jadi haram. Yang boleh jadi pada asalnya ini permainannya adalah permainan yang mubah, maka jadi haram saddan lidzariah. Dalam rangka menutup jalan kejelekan. Halalkah daging penyu? Saya tidak mengetahui dalil untuk mengharamkan penyu. Sehingga ya pada asalnya halal. Orang tua memerintahkan anaknya agar kencang puasa Senin Kamis supaya sukses di dunia. Mereka beralasan si A, si B sukses karena dulu kencang puasa Senin dan Kamis. Dulu, sekarang gimana? Masih Senin? Masih puasa Senin Kamis atau enggak? Ya, bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Apakah ini sesuai dengan innamal a'malu binniyat? Ya. Maka jika orang itu berharap dengan ini dia mendapatkan dia melakukan puasa Senin Kamis dalam rangka mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan di antara takwa kepada barang siapa takwa pada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Niatnya itu, dan termasuk bertakwa kepada Allah adalah melakukan puasa Senin Kamis. Maka dia maksudkan dengan puasa Senin Kamisnya adalah mengharap apa yang Allah katakan di surat At-Talaq. Maka ini boleh, akan tetapi amal yang hina, karena tidak menjadikan akhirat sebagai hal yang pokok. Sikap yang benar adalah yang jadi pokok adalah akhirat, niat akhirat, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri pada Allah, berharap pahala di akhirat. Adapun manfaat duniawi dengan rajin puasa, mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar untuk masalahnya. Maka ya kita harapkan itu nomor sekian. Seandainya tidak jadi juga tidak apa-apa. Tidak dapat, tidak akan mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma ya mudah-mudahan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting adalah, yang pokok adalah dapat pahala akhirat. Maka jika demikian, maka ini niat yang benar. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu anhu. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.